Jika kita ingin ke Jakarta, bisa bermobil atau kereta. Jika kita ingin ke Jakarta, bisa bermobil atau kereta, atau pesawat, terserah kita. Beda cara satu tujuan semata. Pro dan kontra pasti ada. Jika kita ingin ke Jakarta, bisa bermobil atau kereta. Jika kita ingin ke Jakarta, bisa bermobil atau kereta, atau pesawat, terserah kita. Beda cara satu tujuan semata.